pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita malam. Assalamualaikum Sederlun, berita malam edisi hari ini Minggu 6 Maret 2016 dibacakan oleh saya Ahyar. Kecewa Bergik tak kunjung tampil, penonton bakar panggung. PLN padamkan listrik selama 5 hari di Babahrot, Susuh dan Blang Pidi. Mayat wanita mengapung di Kerung Ulir B. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Rimba Pasai 90,1 FM Lhokseumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederlun diduga karena kecewa Bergik tak kunjung tampil, para penonton rusuh, sehingga panggung konser dan peralatan musik di panggung tersebut dibakar. Acara konser tersebut berlangsung di lapangan bola kaki Kampung Bukit Pala, Kecamatan Rantau Perla, Aceh Timur hari ini. Berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh serambinews.com, insiden pembakaran panggung konser tersebut berawal dari kekecewaan penonton karena Bergik tak kunjung tampil. Seorang penonton mengatakan penonton sudah menunggu sejak pukul 15.40 WIB, tapi Bergik tak kunjung tampil. Hanya Abu Bakar AR saja yang mengisi panggung. Sementara penonton sudah kepanasan, akhirnya penonton melempari panggung sehingga terjadi pembakaran beserta alat musik dan sound systemnya. Sumber serambinews.com tersebut menyebutkan, para penonton mencapai ribuan orang yang masuk menggunakan tiket Rp15.000 per orang. Hingga saat ini, personel polisi masih mengamankan lokasi kerusuhan ini. Sederlun, PT PLN kembali melakukan pemadaman listrik selama 5 hari sejak pukul 8 sampai pukul 17 WIB di beberapa tempat dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Di titik lokasi wilayah Kecamatan Babahrot, pemadaman arus dilakukan sejak 5 sampai 9 Maret. Sedangkan wilayah Kecamatan Susuh dan Blang Pidi, pemadaman arus siang hari mulai dilakukan 10 sampai 14 Maret mendatang. Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi PLN Area Sebelus Salam, Ardi Muslim menjelaskan, pemadaman arus listrik di beberapa titik di wilayah PLN Rayon Blang Pidi dilakukan sehubungan adanya pemeliharaan dan penambahan jaringan baru kabel power tegangan 20 kV di Kecamatan Babahrot. Pemeliharaan dan penambahan jaringan baru dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan pasokan arus listrik. Salah seorang anggota DPRK Abdiya, Yusran, meminta pihak PT PLN Perseru agar benar-benar mengawasi pelaksana pemeliharaan dan penambahan jaringan. Sebab pekerjaan pemeliharaan dan penambahan jaringan baru terutama di wilayah Kecamatan Babahrot terkesan sangat lamban. Sederlun, nelayan Kecamatan Senudon Aceh Utara siang tadi dikejutkan dengan temuan mayat wanita tanpa busana yang mengapung di perairan Ulir Rubik Timu Kecamatan setempat. Diduga kuat mayat wanita tersebut adalah korban pembunuhan karena bagian batang lehernya terputus seperti digorok dengan benda tajam dan pada bagian paha kanan ditemukan bekas luka menganga. Informasi yang diperoleh Serambi FM, kejadian itu berawal ketika nelayan di kawasan itu sedang melaut untuk menangkap ikan. Namun tiba-tiba ada nelayan yang melihat mayat mengapung di perairan Ulir Rubik Timu. Sementara itu Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmadi menyebutkan, mayat tersebut akan divisum dulu di puskesmas dan nanti akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Cud Mutia karena informasi sementara tidak ada identitas. Sederlun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melabuh Aceh Barat menjadwalkan pada 10 Maret 2016 sidang vonis kasus dugaan penggelapan pajak sebesar Rp1,8 miliar dengan terdakwa Mulyadi Atli. Dia merupakan Direktur Utama PT Grute Megah Perkasa. Kepastian itu dikatakan Ketua Fauzi Isra dan Hakim Anggota T. Latiful dan Al Kudri dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Melabuh dalam agenda pembacaan duplik pada Jumat siang pekan lalu. Seperti diberitakan, Jaksa Penuntut Umum Kejari Melabuh menuntut Mulyadi Atli 3,6 tahun penjara dalam kasus dugaan penggelapan pajak Rp1,8 miliar. Selain itu, terdakwa juga harus membayar denda sebesar 3 miliar rupiah subsidi 1 tahun kurungan. Menurut JPU, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana terurai dalam dakwaan kumulatif. Sementara dalam sidang pembelaan Direktur Utama PT GMP, Mulyadi Atli yang menjadi terdakwa kasus dugaan penggelapan pajak 1,8 miliar rupiah, menyebutkan Heri Saputra sebagai aktor utama dalam kasus tersebut. Namun oleh penyidik kantor Kanwil Direktorat Pajak Aceh yang mengusut kasus ini, Heri tidak ditetapkan sebagai tersangka. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, untuk mengatasi kesulitan air di sejumlah lahan padi, pemerintah Kabupaten Pidi fokus membangun embung. Tujuannya untuk mensuplai air untuk lahan pertanian dan mengantisipasi kelebihan air saat terjadi banjir. Bupati Pidi Sarjani Abdullah mengatakan, selain embung, pemerintah juga sedang merintis pembangunan waduk skala besar di Tiro, Trusep, dan Ruko. Satu lagi waduk di Rajui, Padang Tiji. Data dihimpun melalui Bapeda Pidi pada tahun 2014 hingga 2015 sudah dibangun 17 titik embung. Ke-17 paket embung ini sudah siap dan sudah difungsikan. Lalu untuk tahun 2016, rencananya akan dibangun 5 titik embung. Adapun besar biaya di plot satu embung bervariasi tergantung luas sekitar 300 juta rupiah sampai 400 juta rupiah lebih. Sederalun, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, Safrial, meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil transparan soal penggunaan dana CSR. Hal ini dapat dilakukan dengan melaporkan penyaluran dana tersebut secara terbuka kepada publik maupun Pemkab setempat. Menurut Safrial, perusahaan mencari keuntungan di Aceh Singkil sehingga sangat wajar masyarakat di daerah itu tahu dikemanakan penggunaan dana CSR. Politisi Partai Amanat Nasional ini menilai perusahaan masih setengah hati dalam menyalurkan dana CSR. Malah ada kesan menutup-nutupi berapa sebenarnya kewajiban sosial yang harus dikeluarkan terhadap masyarakat di sekitar perusahaan. Safrial menambahkan indikasi lain perusahaan tidak serius, terlihat dari tidak adanya program pemberdayaan masyarakat yang berhasil. Malah yang ada timbul kecemburuan sosial. Sederalun, polisi Pakistan mengatakan telah menghentikan pernikahan seorang gadis 10 tahun dengan seorang bocah lelaki 14 tahun yang dilangsungkan untuk mengakhiri sengketa dua keluarga. Pernikahan itu diperintahkan oleh tetua adat setempat setelah kakak gadis kecil itu dituduh telah membunuh istrinya. Pernikahan Fani, yakni seorang perempuan diperintahkan menikahi seseorang sebagai cara menyelesaikan kasus kriminal yang dilakukan saudaranya, adalah hal yang ilegal tetapi umum terjadi di Pakistan. Pernikahan Fani ini sedianya berlangsung di distrik Rahim Yar Khan, Punjab, Jumat lalu, namun diurungkan setelah polisi menggerebek desa itu. Menurut polisi, 4 orang tetua adat sudah ditahan dan 20 tersangka lain masih diburu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Minggu 6 Maret 2016. Berita pagi Serambi FM hadir kembali esok pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.